wal-lail. Surat wal-lail ila yaksha wa hiya makkiyah. Qala bismillahirrahmanirrahim. Wal-lail ila yaksha, demi malam apabila wan-nahari idza tajalla, dan demi siang apabila dia telah terang nampak. Wa ma khalaqal dzakara wal untha, dan yang menciptakan demi ciptaan perempuan dan laki-laki dan perempuan. Inna sa'yakum lashatta, sungguhnya usaha kamu berbeda-beda. Fa amma man a'ta wattaqa, adapun orang-orang yang memberi dan bertakwa. Wa saddaqa bil husna, membenarkan al-husna. Wa sanayassiruhu lil yusra, akan kami mudahkan dia kepada yang mudah. Wa amma man bakhila wastaghna, adapun orang-orang yang bakhil dan merasa cukup. Wa kadzdzaba bil husna, dan mendustakan al-husna. Rasanya yasirhu lil usra, kami mudahkan dia kepada hal-hal yang sulit. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda, hartanya tidaklah berguna baginya, tidaklah bisa menyelamatkannya hartanya ketika dia telah binasa. Inna alaina lal huda, sungguhnya atas kamilah, ini tanggungan kamilah, kewajiban kamilah ini hidayah itu. Wa inna lana lal akhirata wal ula, dan ini kepunyaan kamilah akhirat dan al ula, yakni dunia dan akhirat. Fa anzartukum, aku peringatkan kamu sekalian tentang api yang bernyala-nyala. La yaslaha illal ashqa, tidak ada yang memasukinya kecuali orang-orang yang paling celaka. Alladzi kadzdzaba wa tawalla, yaitu orang-orang yang mendustakan dan berpaling. Wa sayajannabuha al-atqa, dan dijauhkan dari neraka itu orang-orang yang paling bertakwa. Alladzi yu'ti malahu yatazakka, yaitu orang-orang yang memberikan hartanya untuk mensucikan dirinya. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza, tidak ada padanya, dia tidak memiliki tanggungan di sisinya, satu kebaikan yang harus dia balas dari orang lain. Illa btiwa'a wajihi rabbihil a'la, kecuali menghadiri mengharapkan wajah Allah yang maha tinggi. Wala sawfa yarda, dan pasti kelak dia akan yani ridha, akan merasa ridha. Ini ayat 26 surat Al-Lail. Qala syekh rahimahullah, hadha qasamun minallahi bizzaman alladhi taqa'u fihi af'alun ibad ala tafawuti ahwalihim. Ini sumpah dari Allah subhanahu wa ta'ala, demi masa, masih dalam ini waktu. Allah bersumpah demi waktu yang dia ciptakan, pergilan pertukaran siang dan malam, yang di situ terjadi perbuatan-perbuatan hamba sesuai ini dengan perbedaan-perbedaan keadaan mereka. Qala rahim faqala wal-laili idha yaghsha, ay wal-laili idha ya'ummul khalqa bi-zalamihi, fayaskunu kullun ila ma'wahu wa maskanihi. Yani yaghsha ya'ummul khalqa, menyelimuti seluruh makhluk dengan kegelapannya, lalu masing-masing tenang kepada tempat menetapnya dan tempat tinggalnya. Wa yastarihu al-ibadu min al-kad wa ta'ab, dan manusia pun beristirahat dari kesulitan-kesulitan dan kepayahan yang dia rasakan di siang hari. Qala wan nahari idza tajalla, yang demi siang, idza tajalla lil khalqi, ketika dia tampak bagi seluruh makhluk. Fastaba'u binurihi, lalu mereka pun mengambil sinarnya, ini cahaya terang dengan enam, yakni mengambil sinar dari cahayanya, mengharapkan terang. Wantasharu fi masalihihim, dan mereka pun menyebar untuk mencari kemaslahatan mereka. Qala wa ma khalaqa dzakara wa unsa, dan apa yang menciptakan ini, yang menciptakan langit, yang menciptakan laki-laki dan perempuan, atau demi penciptaan laki dan perempuan, seperti dalam ayat yang lalu. Ma di sini bisa mausuliyah, bisa masdariyah. Ada yang menyebutkan dengan ringkas seperti dalam qiraah syadzah, dianggap qiraah syadzah, tapi disebutkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud, beliau membaca wad dzakari wal unta, demi laki-laki dan perempuan. Jadi itu hitung qiraah syadzah, kan berbeda dengan qiraah yang mutawatirah. In kanat ma'an, kalau misalnya di apa, in kanat ma mausulah, kalau dianggap ma itu mausulah, kana iqsaman binafsihi al-karimah. Ini kalau ma-nya mausulah, berarti Allah bersumpah demi dirinya sendiri yang maha mulia. Al-mausufah, yang memiliki sifat bi annahu khaliqudz dzakar dzukur wal inas, yang bahwa ini di antara sifatnya dia adalah yang menciptakan laki-laki dan perempuan. Ini ikhsa yang memiliki sifat bahwa dia menciptakan laki-laki dan perempuan. Wa in kanat masdariyah, kalau ma-nya masdariyah, kana qasaman bi khalqihi lidzakari wal unsa, jadi dengan perbuatannya, demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Ingat, kenapa dikatakan diartikan demikian kalau dikatakan dalam terjemahannya? Karena mas dari itu bisa ditahu, jadi ma itu mas dikatakan dari ya. Ma dengan kalimat atau dengan kata kerja tertentu bisa sebagai masdar. Jadi wa khalqid dzakari wal unsa, wa khalqid dzakari wal unsa, itu kalau masdariyah. Wa kamal hikmatihi fi dhalika an khalaqa min kulli sinfin min al-hayawanat allati yuridu baqa'aha dzakaran wa unsa. Dan sebagai satu kesempurnaan hikmah Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan tersebut, dia menciptakan dari masing-masing jenis mahayani hayawanat, makhluk hidup, allati yuridu baqa'aha, yang menginginkan kekekalan, kelestarian jenisnya, spesiesnya. Dia menciptakan, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, jantan dan betina, mulai dari pasan binatang yang paling kecil sekalipun, binatang yang bersel satu itu pun juga, nah ini punya apa namanya, kelamin jantan dan betina. Kalau ini istilahnya mereka orang apa namanya, orang biologi, mereka hermafrodit, ya. Ini punya makhluk yang dua, punya dua jenis kelamin sekaligus pada tubuhnya. Kalau kita kan ada laki-laki, ada perempuan, dibedakan jantan betina tidak terpisah. Tapi ada makhluk-makhluk yang laki-laki jantan betinanya, nah dia pun punya. Anda masih ingat biologinya? Cacing, nah cacing diantaranya. Jadi makhluk, istilahnya makhluk hermafrodit, dia punya dua jenis kelamin. Qala liyabqa an-naw' wa la yadhmahil, supaya jenis dia, spesies dia itu tetap ada dan tidak berkurang. Wa waqada kullan minhuma ila al-akhar bi silsilati syahwah, dan Allah giring masing-masing dari jenis tersebut kepada yang lain. Allah giring yang jantannya kepada yang betina kepada yang jantannya, bisul sinati syahwat, dengan mata rantai kecenderungan syahwat. Waja'ala kullan minhuma munasiban lil akhar, dan Allah jadikan masing-masing dari keduanya, nah punya ini kebersesuaian dengan yang lain, cocok, cenderung kepada yang lain. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin, maka maha suci Allah zat yang sebaik-baik pencipta. Wa qawlu, ini saja sudah menunjukkan betapa besarnya kekuasaan Allah, sampai makhluk yang bersel satu pun itu nah, tidak ada yang tidak memiliki kelamin jantan apa dan tidak ada yang ini. Punya jenis, pasti punya jenis untuk libaqa'il ya bukan now, supaya dia pun tetap ini lestari. Ada jenis-jenis makhluk yang seperti itu. Nah, itu mungkin di dalam tempat-tempat yang gelap di lautan, di air, binatang-binatang makhluk-makhluk seperti ini hidup. Dan subhanallah, itu semua tidak lepas dari ciptaan Allah dan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang diingatkan oleh dalam ayat-ayat juga para ulama kita, terutama yang diantaranya Syekh Utsaimin rahimahullah, untuk mengingatkan bahwa ketika beliau diminta memberikan nasihat untuk para thalabah, beliau ingatkan berurutan, di antara yang pertama adalah adab kepada Allah. Nah, dianjurkan, beliau menganjurkan supaya setiap thalabah masing-masing itu punya kesempatan paling tidak dia merenung dan memikirkan tentang ciptaan Allah. Dia melihat kepada dirinya, dia melihat kepada lingkungannya, kemudian alam sekitarnya. Itu dia perhatikan sampai betapa ini seperti yang disebutkan dalam ayat, dia betul-betul menyatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabanna. Sehingga tumbuh kesadaran dia bahwa Allah segala-galanya, tempat dia bergantung, yang makhluk yang sekecil itu pun tidak luput dari pengetahuan Allah dan rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Syekh rahimahullah wa qawluhu inna sa'yakum lasyatta, sungguhnya usaha kamu itu berbeda-beda. Wa hadha huwal muqsam alaih, ini muqsam alaih, ini dituju dengan sumpah-sumpah tersebut. Pertama dari keadaan waktu di mana ini malam dan siang itu, disitulah terjadinya perbuatan-perbuatan manusia baik dan buruk. Kemudian ini tentang penciptaan laki-laki dan perempuan, di antara makhluk tersebut mereka berjenis untuk tetap lestari sebagai manusia, jenis manusianya, binatangnya, tumbuhannya, bahkan makhluk-makhluk jasad-jasad renik yang kecil pun mereka ada jantan dan betinanya. Kemudian Allah sebutkan inna sa'yakum, ya tentu ini makhluk-makhluk yang mukallaf. Nah, mereka memiliki yang usaha yang berbeda-beda. Ai inna sa'yakum ayyuhal mukallafun, sungguhnya wahai orang-orang yang diberi tugas syariat mukallaf. Dia yang termasuk dia ini manusia yang baligh, berakal. Karena itu yang ditujukan kepada mereka lah ditujukan khitab, ya, perintah dan larangan. Lam tafawutun tafawutan katsira, betul-betul memiliki perbedaan yang sangat banyak, yang sangat jelas tingkat masing-masingnya. Wa dzalika bihasabi tafawuti nafsil a'mal wa miqdariha wa nashat fiha, perbedaan-perbedaan tersebut itu sesuai dengan perbedaan amalannya sendiri. Amalan itu yang dilakukannya. Ada yang mengamalkan mungkin ya sholat, sedekah. Nah, yang masing-masing di antara satu amalan ini pun juga berbeda. Yang lainnya mungkin apa dilanjutin mitwamik dariha, ukurannya. Ada yang mungkin dia melaksanakan amalan itu yang wajib-wajib saja. Ada yang mengamalkan yang juga wajib dan sunnah. Nah, ada yang tidak. Ada yang mikdarnya mungkin sering, kontinu. Ada yang bolong-bolong, ya. Ada yang sesekali. Ada yang mungkin setahun sekali. Wan nasyat fiha, dan juga menyanyi kesemangatan. Semangat tidaknya dia mengerjakan amalan. Amalan tersebut dengan berikut dengan ukuran-ukurannya. Nah, rutinitas. Nah, ada yang mungkin dalam rutinitas itu seharian itu nah semangat bersegera. Nah, artinya bersegera melakukannya dan kemudian dengan sempurna. Ada yang dia bersegera tapi kurang sempurna. Ada yang berlambat-lambat. Nah, tapi dia kerjakan juga dengan setengah sempurna. Ada yang sama sekali sudah berlambat-lambat, tidak dengan sempurna. Nah, ini yang terjadi pada amalan-amalan usaha atau usaha-usaha setiap kita. Dalam satu barisan pun berbeda. Sama-sama mengerjakan satu amalan, yaitu sholat misalnya. Dalam satu sholat. yang satu berbeda dengan yang lainnya. Wa bihasabil ghayatil maqsudah bitilkal amal, juga sesuai dengan perbedaan tujuan yang diinginkan dari amalan tersebut. Ada yang menginginkan dunia, ada yang menginginkan ketenaran, ada yang menginginkan kemasyhuran, ada yang menginginkan kedudukan, ada yang menginginkan Allah Subhanahu wa taala dan jannahnya. Nah, ini yang mendorong perbedaan-perbedaan tersebut. Wal huwa wajhullahi a'la al-baqi, apakah yang ditujunya dengan amalan-amalan tersebut adalah wajah Allah yang maha tinggi lagi maha kekal. Fabaqa fayabqa as-sa'yu fayabqa as-sa'yu lahu, sehingga kekal pula usaha itu karena Allah. Dan ajak. Nah, makanya disebutkan oleh para ulama, kalau misalnya seorang itu beramal untuk sesuatu yang selain Allah, pasti mudah hilangnya, mudah lunturnya, mudah berkurangnya, mudah menyusutnya. Tapi ketika dia mengerjakan amalan tersebut karena Allah, abadi, sesuai dengan apa yang dia kejar, apa yang dia niatkan. Yani karena Allah, Allah itu kekal, dan apa yang di sisi Allah adalah kekal. Maka amalan itu walaupun sedikit, ajak terus, kontinu dia lakukan. Nah, ini disebutkan oleh para ulama, artinya sebanding. Nah, dengan apa yang dia cari. Faya mukasahilah bibaqaihi. Maka usaha tersebut kekal, amalan-amalan tersebut kekal sesuai dengan kekalnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya kekal di sini bukan kekal sebagaimana kekalnya Allah dalam artian terus ada amalan tersebut, tapi dia melakukannya terus ada. Dia melakukan mengerjakan amalan tersebut karena dia mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau misalnya dikatakan kekalnya sebagaimana kekalnya Allah, berarti amalan tersebut. Nah, jadi nanti apa namanya, dan dipahami manusianya pun itu kekal abadi, tidak demikian. Tapi amalan itu terus berlanjut. Nah, seperti misalnya kita mengungkapkan kata-kata kita kan sering, dan ini keliru. Orang sabar itu kan ada batasnya. Iya. Sabar itu ada batasnya? Tidak. Ternyata tidak. Kenapa? Innallaha ma'as sabirin. Allah Maha bersama orang yang sabar. Allah bersama orang yang sabar. Allah Maha kekal. Nah, orang yang dicari kita adalah kita mencari kekekalan, apa yang dicari, mengharapkan Allah Subhanahu wa taala, maka sebenarnya sabar itu pun tidak ada batas. Dan alangkah sulitnya dengan keadaan jiwa kita yang seperti ini untuk terus bersabar itu sangat sangat sulit. Nah, wa yantafi'u bihi sahibuh. Nah, dengan usahanya itu dia mendapatkan manfaat. Dia bisa mengambil manfaat dari usaha tersebut karena dia mengambil, yakni melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala. Am hiya ghayatun mutmahillatun faniyah, ataukah tujuan yang dia inginkan, yang dia cari adalah tujuan yang akan berkurang, akan menyusut dan faniyah, fana, dunia dan segala sesuatu selain Allah. Faya betulul amal, faya betulul sa'yu bibutulaniha, waya tumahillu bitmihlaliha. Nah, sehingga amalan itu pun menjadi batil, sia-sia, sesuai dengan keadaan dunianya. Menyusut, berkurang, sesuai dengan keadaan dunianya yang, nah, serba keruh, pasti menyusut, pasti fana, pasti hilang. Nah, sebentar saja. Nah, semangat dia pertama, karena yang dicarinya bukan sesuatu selain Allah, tapi kemudian, nah, kemudian luntur, hilang, mulai tidak ada lagi semangatnya. Nah, ini mengingatkan kita bahwa apa yang kita cari, kita nilai, kita ukur dan kita periksa setiap kita akan melakukan amalan tersebut. Mungkin, nah, nama kita manusia dihadapkan dengan kelemahan-kelemahan dan godaan-godaan. Nah, ada masa-masa yang dia tuh, nah, turun semangatnya, lemah. Ada masa-masa dia bangkit semangatnya. Makanya kalimat yang sering kita ungkapkan, kita perlu refreshing, ya. Perlu penyegaran. Mestinya ketika kita melakukannya, yang kita lakukan tersebut betul-betul setelah itu betul-betul fresh untuk mengerjakan kebaikan lagi, kan itu. Ketika kita berada di dalam ketaatan, nah, muncul, kita perlu penyegaran. Mestinya setelah melakukan penyegaran itu segar kembali untuk bersemangat dalam ketaatan, dalam ibadah, dalam kebaikan. bukan semakin kemudian luntur, jadi lemah, jadi malas, lambat. Nah, kalimat itu yang sering kita ucapkan, ternyata kita salah, kadang-kadang malah melanggarnya, tidak mendapatkannya. Nah, ini kita jadi pelajaran dan peringatan buat kita semua. Wa hadza kullu amalin yuksaru bihi ghairu wajhillah. Itulah amalan-amalan yang dikerjakan, yang dimaksudkan dengan amalan tersebut bukan wajah Allah Ta'ala bihadzal wasf, dengan sifat yang demikian. Kadanya apa? Mutmahil bitnihlaliha. Amalan-amalan tersebut berkurang, menyusut, bahkan tidak ada sama sekali, karena memang ini carinya bukan wajah Allah. Kalau yang diharapkannya adalah wajah Allah, itu akan kekal. Amalan terus, amalan itu walaupun sedikit, itu terus. Makanya Allah Rasulullah SAW menyebutkan, inna ahabbal amali a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Ahabbul amali ilallah adwamuha wa in qalla. Yang paling dicintai oleh Allah dari amalan itu adalah yang paling ajak, yang paling continue, terus menerus, walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Nah.